Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man ihtada bihuda waqtafa farahu ila yawmiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melangkahkan kaki kita menuju majlis ilmu yang berbarokah ini. Walaupun turun hujan, mudah-mudahan setiap langkah kita menjadi pemberat timbangan amal kebaikan bagi kita di akhirat dan pelebur untuk dosa-dosa kita semuanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ala uhbirukum bima yamhawahu bihil khataya wa yarfa'u bihil daraja." Maukah aku beritahu kepada kalian suatu amalan yang bisa memberatkan, mengangkat derajat kalian dan menghapus dosa-dosa kalian? Maka Nabi SAW mengatakan, kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid. Ya, wa isbahul wudu'i alal makarih, menyempurnakan wudu di tengah keadaan yang enggak mengenakkan, kayak hujan-hujan, ya, dingin banget, ya, malas. Tapi kita berjuang melawan hawa nafsu kita, maka itu termasuk amalan yang bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah dan melebur dosa-dosa kita. Wantidharus salati ba'da salat, dan menunggu salat setelah salat. Dan subhanallah, mudah-mudahan tiga amalan ini ya terkumpul pada diri kita. Kita melangkahkan kaki kita menuju masjid, menyempurnakan wudu karena sholat, ya kan? Ya, sholat mesti wudu dulu, kemudian nunggu sholat. Ya, kita taklim sekalian nunggu sholat isya, masya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ya amal kita, langkah kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kita lanjutkan kajian kita pada tafsir surat Al-Mumtahanah pada bagian yang terakhir insyaallah, yaitu ayat yang ke-12 dan 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu يبايئنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايئهن واستغفر لهن الله innallaha ghafurur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, dimulai dengan panggilan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nabi, di situ ada al annabi, yakni nabi tertentu, dan yang dimaksud adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dulu sudah pernah kita sampaikan bahwa panggilan seperti ini menunjukkan kepada kita dua faedah penting. Faedah yang pertama adalah pentingnya ayat tersebut, karena dimulai dengan panggilan. Seperti ayat yang lain, kalau dimulai dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman, itu menunjukkan bahwa ayat itu adalah ayat yang penting, ya, untuk direnungkan, untuk diperhatikan, dan tentunya untuk diamalkan. Yang kedua, panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya dengan wahai nabi. Ini merupakan ya keagungan dan kemuliaan Allah kepada nabi. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala memanggilnya dengan kedudukannya. Makanya di dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut Nabi Muhammad, itu enggak menyebut namanya, ya Muhammad, enggak ada. Allah memanggil Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran tidak pernah menyebut dengan namanya, tapi dengan sifatnya. Ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhan Rasul. Dan ini menunjukkan keistimewaan Nabi kita Muhammad SAW, bahkan dibandingkan dengan Nabi-Nabi yang lain. Allah kalau menyebut Nabi-Nabi yang lain masih manggil dengan namanya, ya Nuh, ya Yahya, ya Musa, ya Isa, ya Zakaria, disebut dengan namanya. Tapi untuk Nabi kita Muhammad SAW, ya, dengan sifatnya. Dan ini termasuk penghormatan Allah Subhanahu Wa Taala dan kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, kewajiban bagi kita setiap mukmin dan mukminah untuk mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk mengagungkan Nabi Muhammad SAW, untuk memuliakan Nabi Muhammad SAW, karena Allah begitu memuliakan Nabi Muhammad, Allah begitu mengagungkan, maka kita pun hendaknya mengagungkan, tapi pengagungan yang tidak melampaui batas, ya, pengagungan yang sesuai dengan kedudukan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Adapun mengagungkan secara berlebihan sampai menuhankannya misalkan, atau mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW mengetahui ilmu gaib, ya Nabi Muhammad SAW bisa menyembuhkan dan sebagainya, maka ini bukan pengagungan kepada Nabi Muhammad yang sebenarnya. Ini adalah ghulu berlebihan kepada Nabi Muhammad yang Nabi Muhammad sendiri enggak suka kalau ada orang berlebihan kepada beliau. Beliau sendiri pernah mengatakan, La tuturuni kama atratin nasara Isa bin Maryam, fa innama ana abdun fakulu abdullahi wa rasuluh. Jangan kalian berlebihan melampaui batas kepadaku dalam memujiku, sebagaimana orang-orang Nasrani melampaui batas berlebihan kepada Isa bin Maryam, sampai menuhankannya atau mengatakan bahwa dia adalah anak Tuhan. Ya, saya adalah seorang hamba, maka katakan bahwa saya adalah hamba dan rasulnya. Hamba dan rasulnya. Hamba supaya kita tidak berlebihan, rasul supaya kita tidak meremehkan dan merendahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sikap yang benar kepada Nabi Muhammad. Jangan berlebihan, tapi juga jangan merendahkan. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka. Apabila datang kepadamu wanita-wanita yang beriman. Ya, wanita-wanita yang beriman, yakni beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya. Ya. Karena ini masih ada sambungannya dengan sebelumnya, di mana apabila datang para wanita kepada Nabi, Nabi disuruh untuk menguji keimanan mereka. Ya, apakah betul mereka betul-betul beriman, ataukah mereka hijrah ke Madinah itu hanya sekedar ya pelampiasan. Ya, karena mungkin ngambek sama suaminya, sama orang tuanya, ataukah hanya untuk mencari dunia, ya, yang dia tuju, ya, ketika hijrah ke kota Madinah. Wahai Nabi, apabila datang kepadamu wanita-wanita yang beriman, dan itu bisa diketahui secara zahirnya ketika dia melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, itu bisa dinilai bahwa dia adalah wanita yang beriman, ya, wanita yang muslimah, ya. Karena kita hanya bisa menilai seorang itu secara zahirnya. Ahkamud dunya bidzawahir wallahu yatawallas sarair. Hukum dunia itu adalah secara zahirnya. Adapun ya hakikat sesungguhnya, isi hatinya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sebagai manusia hanya bisa mampu menghukumi ya secara zahir saja, sekilas nampak penampilannya. Adapun isi hatinya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita enggak bisa ya mengintip isi hati orang. Kita enggak bisa merobek ya isi hati orang. Ya, itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Apabila para wanita yang beriman datang kepadamu, yubayyinaka, membaiatmu. Baiat artinya ya janji setia. Janji setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan poin-poin yang nanti akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berbaiat janji setia kepada Rasulullah sallallahu sebagai pemimpin saat itu ya, untuk mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh dan seterusnya. Ya. Dan baiat seperti ini adalah baiat yang syar'i. Baiat yang disunnahkan ya, bahkan diwajibkan dalam agama Islam. Yaitu janji setia dalam kebaikan kepada pemimpin yang sah. Dan baiat ada dua macam. Ya, baiat yang syar'i, baiat yang disyariatkan, yaitu janji setia kepada pemimpin yang sah. Ya, yang diakui oleh rakyat, oleh kaum muslimin. Baiat yang kedua adalah baiat yang tidak disyariatkan. Ya, baiat kepada pemimpin-pemimpin ya, dalam bahasa bahasa kasarnya gadungan. Dan ini banyak di sebagian kelompok-kelompok, mereka baiat kepada pemimpinnya ya, pemimpin kelompoknya ya, padahal dia bukan pemimpin ya negara yang diakui ya. Nah, yakni kelompok-kelompok bawah tanah, kelompok-kelompok sempalan, ada di sebagian kelompok mereka ada baiat-baiat janji setia. Nah, seperti ini tidak disyariatkan, bahkan ini memecah belah umat. Ini memecah belah umat. Baiat hanya diberikan kepada pemimpin yang sah ya, pemimpin suatu negara ya, kalau di negeri kita berarti presiden. Adapun pemimpin kelompok tertentu, aliran tertentu, maka tidak ada baiat kepada mereka. Ya, tidak ada baiat kepada mereka. Pernah dikatakan kepada Imam Ahmad, ya, manil imam, siapakah yang dimaksud imam atau pemimpin yang disebutkan dalam hadis-hadis yang wajib kita mendengar dan taat kepada mereka? Maka beliau menjawab, alladhi yakulun nas innahu huwal imam. Imam yang dibaiat itu adalah ya pemimpin yang semua masyarakat, semua warga ya mengetahui dialah pemimpin kita. Pemimpin kita. Nah, jadi itu baiat yang sah, bukan baiat yang kepada seorang pemimpin tertentu yang tidak memiliki persenjataan, enggak memiliki tentara, enggak memiliki sejengkal tanah sekalipun. Maka itu bukan pemimpin yang harus dibaiat. Baik. Apabila para wanita datang kepadamu membaiatmu, janji setia kepadamu. Dan baiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janji setia seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hakikatnya adalah janji setia kepada Allah juga. Makanya dalam surat Al-Fath Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayat ke-10, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu baiatul aqabah ya, janji setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya mereka berbaiat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena akad isi baiat yang disampaikan oleh Rasulullah pada dasarnya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja ya, baiat itu disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berinteraksi langsung, yang berhubungan langsung dengan manusia. Ya. Nah, jadi ini makna ayat yang mulia ini. Oleh karenanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, mereka melangsungkan baiat, bukan hanya para wanita saja tapi laki-lakinya juga. Seperti dalam sirah yang disebut dengan Bai'atul Aqabah, kata sahabat Ubadah ibn Samit, bayatna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah fil usri wal yusri wal manshati wal maqrahi wa ala atharatin alayna wa alla nunazi al amra ahlahu illa antarau kufran bawahan indakum minallahi burhan. Kata Ubadah ibn Samit, kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat baik di waktu susah maupun di waktu senang. Ya, baik ketika pemimpin tersebut adil maupun pemimpin tersebut zalim, dan kami janji setia untuk tidak memberontak, mengkudeta ya kepada pemimpin kecuali illa antarau kufran bawahan indakum minallahi burhan, kecuali apabila ya dia melakukan suatu kekufuran yang sangat nyata yang bisa kalian pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi baiat adalah janji setia antara seorang hamba ya dengan pemimpin, yang pada hakikatnya itu adalah ya perjanjian antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan kewajiban bagi kita untuk memenuhi janji-janji kita. Kalau kita sudah berjanji, maka wajib bagi kita untuk memenuhi perjanjian tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tunaikan akad-akad perjanjian di antara kalian. Dan baiat itu termasuk ya perjanjian yang harus di ya yang harus ditunaikan. Tidak boleh bagi kita untuk mengkhianati perjanjian setia tersebut. Ya, ya ayyuhalladzina amanu la tahunullaha war rasul wa tahunu amanatikum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berkhianat kepada Allah. Jangan pula kalian berkhianat kepada Rasulullah. Jangan pula kalian berkhianat kepada amanat-amanat yang telah diembankan kepada kalian. Baik, apa isi baiat yang dilangsungkan oleh para sahabat Nabi termasuk para wanitanya, janji setia kepada Nabi? Apa isi baiatnya? Yang pertama, ala alla yusyrikna billahi syai'a. Janji setia berbaiat untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan siapapun dan apapun. Tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapapun dan apapun. Karena syai'an itu dalam bahasa Arab nakirah. Dan dalam kaidah isim nakirah kalau jatuh dalam nafi atau nahi, maka itu menunjukkan umum. Jadi dengan siapapun, kita enggak boleh menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala siapapun dia. Baik dia adalah seorang nabi, baik dia adalah seorang malaikat, baik dia adalah jin, baik dia wali, ya. Ataupun siapapun, apapun tidak boleh dijadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dimulai di sini isi baiat tersebut adalah tentang masalah tidak berbuat syirik. Kenapa? Karena pentingnya masalah ini. Masalah tauhid ini masalah yang paling penting. Sebelum menyampaikan isi baiat yang lain, ya, maka yang paling penting adalah tentang tauhid dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Islam sangat mementingkan masalah tauhid sebelum masalah-masalah yang lain. ya, sebelum masalah ibadah, sebelum masalah akhlak, sebelum masalah sosial, sebelum masalah ekonomi, yang paling didahulukan, diprioritaskan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi SAW adalah masalah apa? Tauhid, dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ini kalau pemimpin visi misinya, misalkan visi misi kita yang pertama kali adalah menyebarkan tauhid di bumi ini, mantap ini. Ya, tapi kan jarang, rata-rata masalah yang lain, ya, masalah ekonomi, masalah politik, betul itu adalah sesuatu yang penting, tapi ada yang lebih penting daripada itu dalam Islam, yaitu agama, ya, tauhid, ini yang paling penting. Makanya diutamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala penyebutan tentang tauhid dan tidak berbuat syirik kepada Allah, karena syirik ini dosa paling besar, dampaknya sangat besar. Di antara dampak negatif keburukan syirik, pertama, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa paling besar yang tidak diampuni oleh Allah kalau seorang tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dosa syirik. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengampuni dosa syirik. Tapi dosa-dosa yang lain diampuni oleh Allah bagi yang dikehendakinya. Di antara kegelapan dan dampak buruk dari syirik, membatalkan semua amal, pahala, ibadah yang telah dilakukan selamanya. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, batal semua amal perbuatanmu. Sholat kita, puasa kita, zakat kita, umroh, haji kita, sodakoh dan yang lainnya, semuanya terhapus. Na'udzubillah min dzalik. Di antara dampak buruk dari perbuatan syirik juga adalah menjadikan pelakunya kekal selama-lamanya di neraka. Gak bakalan bisa masuk surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan haramkan surga baginya dan Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Ya, dan neraka adalah tempat yang paling jelek. Subhanallah. Dan masih banyak lagi kerusakan-kerusakan dari perbuatan syirik. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah melindungi kita dari perbuatan dosa besar yang bernama syirik ini. Ya, baik syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam maupun dari syirik kecil yang menodai keindahan dan kesucian tauhid seorang hamba. Baik. Isi bai'at yang kedua, wala yasrikna, dan tidak mencuri, maling. Ya, mencuri harta orang lain, maling harta orang lain. Ya. Dan mencuri ini termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Makanya Al-Imam Adz-Dzahabi dalam buku beliau Al-Kabair, dosa-dosa besar, memasukkan dosa pencurian itu termasuk dosa besar yang harus dijauhi oleh setiap muslim dan muslimah. Bahkan di dalam agama Islam, hukuman bagi pencuri itu adalah dipotong telapak tangannya. Ya, tentunya ada syarat-syaratnya ya. Tentunya ada syarat-syaratnya, tapi itu hukuman bagi orang-orang yang mencuri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma." Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah ya kedua tangannya. Ya, potonglah tangannya. Ya, potonglah tangannya. Maksudnya tangan dalam bahasa Arab itu iyab, kalau dimutlakkan maksudnya adalah telapak. Ya, telapak tangan. Jadi sampai sini aja. bukan sampai sini. Ini madhab Khawarij. Ya, madhab Khawarij. Ya. Seperti ISIS dan sebagainya itu sampai sini itu. Ya, itu keliru dalam memahami. Ya, yang benar adalah apa? Ya, telapak tangan. Itu penerapan di dalam syariat Islam. Itu pun ada syarat-syaratnya. Enggak sembarangan. Misalkan ya, di antara syaratnya pencurian itu yang dipotong tangannya adalah kalau mencapai nisab, yaitu 1/4 dinar. La tuqta'u al-yadu, ya, tidak dipotong tangan kecuali bi rub'i dinar, dengan 1/4 dinar. Jadi tidak boleh potong tangan misalkan hanya cuma sekedar dia maling misalkan permen misalkan. Nah, wah ini potong tangannya. Enggak. Harus dia ada aturannya. Makanya tidak boleh menerapkan hukum potong tangan kecuali pemimpin negara. Enggak boleh individu orang main hakim saja. Itu nanti hukum apa? Rimba. Haram. Tidak diperbolehkan. Seperti pernah kejadian di Indonesia kan, ada yang katanya maling ampli. Pernah mungkin pernah dengar ada berita seperti itu, ya. Katanya maling ampli, hanya masih katanya. Yang belum tentu apa? Benar. Ya, akhirnya kemudian digebukin, dibakar sampai mati. Tentu ini adalah hukum rimba yang tidak diperkenankan di dalam agama Islam. Ya, bahkan sekalipun dia terbukti misalkan bahwa dia mencuri, enggak boleh main hakim sendiri. Itu harus diserahkan kepada yang berwenang. Ya, berwenang. Kalau di Indonesia kepada polisi, ya. Enggak boleh kemudian kita main hakim apa? Sendiri, apalagi sampai membunuhnya. Potong tangan enggak sampai membunuh. Apalagi dengan membakar, haram. Ya, la yu'adzibu binar illa rabbun nar, tidak boleh menyiksa dengan api kecuali Rabb-nya api, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini pelanggaran. Ya. Mencuri hukumannya jelas potong tangan, tapi ada aturan-aturannya. Enggak boleh apa? Sembarangan. Intinya salah satu isi dari bai'at kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tidak mencuri. Wala yaznina, dan tidak berzina. Ini juga termasuk dosa besar, zina. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 32, "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Janganlah kalian mendekati zina. Mendekati aja enggak boleh. Allah enggak mengatakan jangan kalian berzina. Tapi Allah mengatakan jangan mendekati zina. Dan itu lebih tajam maknanya, lebih mendalam. Artinya kalau mendekati aja enggak boleh, apalagi melakukannya. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sesungguhnya ya, perbuatan zina itu adalah perbuatan yang keji dan jelek, kotor. Ya. Nah, oleh karenanya di dalam agama Islam pun orang yang berzina hukumannya sangat keras. Kalau dia belum menikah, maka dicambuk 100 kali. Kemudian diasingkan 1 tahun. Kalau dia sudah menikah dengan pernikahan yang sah, maka dia dirajam. Dirajam itu artinya dilempari dengan batu, ya, batu kecil sampai mati. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur. Jadi ini hukum-hukum Allah ya. Dan hukum Allah adalah hukum yang paling adil, hukum yang paling membawa kemaslahatan. Ya, di setiap zaman, kapanpun dan dimanapun. Allah berfirman, "Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah." Pezina perempuan dan pezina laki-laki, maka cambuklah masing-masing 100 cambukan. Dan ajaibnya dalam ayat ini, ketika Allah berbicara tentang ayat perzinaan, yang didahulukan adalah perempuan. Pezina perempuan dan pezina laki-laki. Berbeda dengan ayat pencurian. Kalau ayat pencurian tadi surat Al-Maidah, yang didahulukan adalah laki-laki. Ada hikmah menarik ya dalam bahasa ini. Kenapa kalau pencurian yang didahulukan laki-laki, kenapa dalam perzinaan yang didahulukan perempuan? Kata para ulama, kalau pencurian didahulukan laki-laki karena yang paling banyak maling adalah laki-laki. Karena maling itu kan butuh keberanian, ketangkasan, kecepatan juga, kecepatan kapur ya kan, kalau enggak remek ya. Tapi kalau perzinaan didahulukan perempuan, karena biasanya penggoda pertama itu adalah ya perempuan. Dengan dandanannya yang mengumbar aurat dan sebagainya. Nah, selanjutnya wala yaqtulna auladahunna, tidak membunuh anak-anak mereka. Ya, tidak membunuh anak-anak mereka. Jadi pembunuhan ini juga termasuk dosa besar. Makanya di antara isi baiatnya adalah tidak membunuh, apalagi kalau membunuh anak sendiri. Dan ini kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu. Makanya isi baiatnya adalah tidak membunuh anak, walaupun selain anak juga enggak boleh gitu. Tapi ditekankan membunuh anak karena ini adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah, terutama bunuh anak perempuan. Orang-orang jahiliyah dahulu paling enggak seneng kalau mereka dapat berita anaknya adalah perempuan. Ya, wa idza, dalam surat An-Nahl ayat 58, wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib. Apabila mereka diberi kabar bahwa anaknya perempuan, langsung pucat, marah. Ya. Islam datang untuk menghormati kaum wanita. Apapun anak kita, laki-laki ataupun perempuan, wajib bagi kita bersyukur dan memuliakan mereka. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "La takrahul banat, fa innahunnal mu'nisatul ghaliyatul mujahhazat." Jangan kalian membenci anak perempuan. Karena mereka itu adalah ya, anak yang sangat mahal, berharga. Masya Allah. Lihat bagaimana Islam menghormati kaum wanita. Bahkan di dalam Al-Quran ada surat khusus namanya surat An-Nisa. An-Nisa artinya perempuan. Gak ada surat Ar-Rijal, laki-laki gak ada. Ini menunjukkan bagaimana Islam sangat memuliakan kaum perempuan. Nah sekarang banyak pendekar-pendekar kesiangan ya, yang katanya untuk membela kedudukan kaum wanita ya, padahal mereka adalah apa? Ya, menodai dan membinasakan kaum wanita atas nama emansipasi, atas nama persamaan gender ya, atas nama kebebasan dan sebagainya. Mereka ingin untuk menjadikan kaum wanita sebagai korban-korban kehinaan. Dan ini harus kita waspadai. Ini adalah tipu daya setan dan tipu daya para sekutunya untuk menodai kehormatan kaum wanita. Jadi tidak boleh membunuh anak. Termasuk pada zaman kita sekarang yang paling banyak adalah pembunuhan dengan aborsi. Ya, dengan aborsi. Ini hukumnya haram. Ya, dan termasuk pembunuhan, dosa besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, karena anak-anak tersebut tidak berdosa. Ya. Siapa yang membunuhnya dengan melakukan aborsi dan siapapun yang berpartisipasi, baik dokternya, baik supirnya, ya, semuanya menanggung dosa. Ya, semuanya menanggung dosa. Wala ya'tina bibuhtanin yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna. Isi baiat yang selanjutnya adalah tidak membuat kedustaan ya antara tangan mereka dan kaki mereka. Maksudnya tidak berdusta dengan isi perut mereka. Ya, ngomong misalkan dia hamil, anak ini adalah anak suaminya padahal dia berzina. Ya. Ini tidak diperkenankan karena itu adalah kebohongan kepada suami mereka dan pengkhianatan. Ya, dan pengkhianatan kepada suami mereka. Demikian juga pengkhianatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Ya, seberapapun kita berbohong dan berdusta, Allah Subhanahu wa taala akan membongkar kebohongan kita. Ya, kita mungkin bisa selamat dari jerat-jerat hukum di dunia, tapi kita tidak akan bisa selamat dari hukum Allah Subhanahu wa taala di pengadilan akhirat kelak. Ya, yauma tublas sarair. Hari itu semua rahasia, semua isi hati manusia akan dibongkar, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya hendaknya bagi kita semuanya untuk senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'sinaka fi ma'ruf. Di antara isi baiat juga adalah tidak bermaksiat kepada Rasulullah dalam hal-hal yang ma'ruf, dalam hal-hal yang baik. Dan tentu saja Rasulullah tidak mungkin menyuruh umatnya melakukan hal-hal yang tidak baik. Semuanya pasti baik. Ya, semuanya pasti baik. Jadi ini diantara isi baiat, yaitu tidak bermaksiat kepada Rasulullah. Apapun yang Rasulullah perintahkan, sami'na wa ata'na. Apapun yang Rasulullah larang, ditinggalkan. Ya. Sebagai bentuk ketundukan kita, ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun lafaz fi ma'ruf ini, kalau untuk Nabi Muhammad SAW tidak mungkin. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pasti memerintahkan yang ma'ruf, enggak mungkin selain ma'ruf. Tapi kalau pemimpin yang lain selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah, bisa jadi dia memerintahkan kepada hal yang bukan ma'ruf. Makanya tidak ada ketaatan kecuali dalam ma'ruf saja, dalam hal-hal yang baik. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu dalam hal-hal yang baik. Kalau misalkan ada seorang pemimpin yang memerintahkan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh untuk ditaati. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya perhatikan dalam surat An-Nisa ayat 58, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk taat kepada Allah dan Rasulnya dan kepada para pemimpin, bahasanya beda. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Rasul. Ada lafaz atiu, taatlah. Ya, demikian juga wa atiur Rasul, dan taatlah kalian kepada Rasul. Tapi kepada pemimpin enggak pakai wa atiu. Langsung wa ulil amri minkum. Kenapa? Karena ketaatan kepada Allah itu mutlak. Ketaatan kepada Rasulullah mutlak. Tapi ketaatan kepada pemimpin dilihat dulu. Kalau memang pemimpin tersebut ya perintahnya isinya adalah kebaikan, ya ditaati. Tapi kalau perintahnya adalah maksiat, maka tidak boleh untuk ditaati. Kemudian Allah tutup, ya ayyuhalladzina amanu la tatawallau qauman ghadiballahu alaihim qad ya'isu minal akhirati kama ya'isal kuffaru min ashabil kubur. Wahai orang-orang yang beriman, ayat ini dibuka oleh Allah dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman, ditutup oleh Allah dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman, dibuka oleh Allah dengan larangan loyal kepada orang-orang kafir, ditutup juga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan larangan loyal kepada orang-orang kafir. Janganlah kalian loyal kepada suatu kaum yang Allah murka kepada mereka, seperti orang-orang Yahudi yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad ya'isu minal akhirati kama ya'isal kufaru min ashabil kubur. Ya, sebagaimana orang-orang kafir itu sungguh mereka itu telah putus asa dari akhirat. Sebagaimana orang-orang kafir putus asa dari ashabul kubur. Maksudnya, ya, orang-orang kafir itu telah putus asa dari akhirat. Tatkala mereka mati, tatkala mereka dikubur, mereka sudah putus asa tatkala melihat amal-amal mereka. Ya, karena enggak ada amal kebajikan yang bisa apa? Mereka banggakan, yang bisa menolong mereka, harta mereka, ya, jabatan mereka, anak-anak mereka, pengikut mereka, tidak bisa melindungi mereka semuanya. Ya, makanya mereka putus asa. Mereka pingin andai saja Allah bisa mengembalikan lagi, menghidupkan lagi, ya, sehingga dia termasuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Baik, dengan demikian selesai tentang tafsir surat Al-Mumtahanah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita semuanya untuk meraih ilmu yang bermanfaat dan menambah keimanan kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.